Localicious local music. Ketika rintihan tangisku tak juga bisa luluhkan hatimu. Ketika syair dan nada tak juga membuatmu menjadi milikku. Haruskah diriku menanti keajaiban, berharap dirimu bisa bersanding denganku. Walau badai datang menghantam tubuhku ini, ku tak akan urungkan niat bersamamu. Ketika rintihan tangisku tak juga bisa membuatmu mengerti, aku pun semakin terjerat di dalam bayangmu, diriku tenggelam. Haruskah diriku menanti keajaiban, berharap dirimu bisa bersanding denganku. Walau badai datang menghantam tubuhku ini, ku tak akan urungkan niat bersamamu. Localicious local music. Tak pernah bisa aku bayangkan bila diriku sempurna, mungkin kau kan menerima. Tapi ku hanya manusia yang tak berada. Localicious local music.